brother and sister Villa, setiap dari kita punya hobinya masing-masing, punya kesukaannya masing-masing. Ada yang seneng olahraga, ada yang seneng klub sepak bola, ada yang seneng mancing, ada yang seneng naik motor, bikers, macam-macam. Bagaimana caranya setiap hobi kita ini justru bukan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana caranya dari hobi ini justru mendekatkan kita kepada Allah. Bukan hanya kita, tapi teman-teman yang sama di hobi ini kita ajak untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Man ahsanul qawlan minallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bermanfaatnya hidup kita ketika kita mampu mengajak orang-orang yang di sekitar kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbagai macam. Maka ingat brother and sister fillah. Walazina amanu asyadu balillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah sangat besar, melebihi cinta kepada yang lain.